Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah kinurmatan ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sonten menika kan dirahmat lan nikmatipun Allah Subhanahu wa taala kita saged sesarengan kempal wonten ing masjid Jamilur Rahman kanthi niatan sami-sami mendhet faedah saking kempalan ingkang kita wontenaken ing sonten menika. Sepindah tentunipun kita mboten kesupen syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kadhaipun rahmat lan karunianipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya ingkang menawi kita berusaha untuk ngalkulasi ing jumlah gunggung sumsum insyaallah mboten badhe nyekapi ta mboten badhe kuwowo nyebut saking kathahipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung nikmat ingkang wujud Islam utawi nikmat ingkang wujud iman ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng kita sedaya. Para bapak, para ibu jamaah ingkang kinurmatan. Sumangga saderengipun kita sareng-sareng sambil nenggo buka ingkang sekedap malih insyaallah badhe kita lampahi sareng-sareng kita ngaos sekedap menapa ingkang tetes piwucalipun utawi wulanganipun agami Quran menapa ingkang dipun wucalaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing antosipun Allah Subhanahu wa taala ngendikaken wonten ing ayatipun makaten, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingkang artosipun, ya ayuhan nas, hei para menungso, ittaqu rabbakum, padha takwa marang pangeranmu kabeh. Kanthi sebab napa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sak temene gunjang ganjinge dina kiamat iku perkara kang temen gedhe. Menapa ingkang nedahaken ing antosipun peristiwa ingkang nedahaken bilih dinten menika dinten ingkang masya Allah sangat dahsyat dan mengerikan. Yauma tarawnaha tathalu kullu murdiatin amma arda'at. Dina kang sira kabeh bakal ndeleng. Sakben-sakben sing lagi nyusui wis ora ngateke maneh karo barang susuwani. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Barang-barang wadon kang lagi ngandhut kabeh padha berguguran. Wa taron nasa sukara. Lan kuwi kabeh barakan deleng wong-wong padha sempoyongan kaya dene wong mabuk. Wa mahum bisukara, padahal wong kuwi mau ora lagi mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, ananging adzabe Allah Subhanahu wa taala dene iku kang pancen dahsyat. Jamaah ingkang kinurmatan, para ibu, para bapak, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ingkang dipun ngendikaaken Allah Subhanahu wa taala menika kang pasipun wonten surat Al-Hajj ayat ingkang sepindahan ngengetaken dumateng kita sedaya setunggalipun peristiwa hari ingkang kita sedaya badhe nemai purun boten purun, kepeksa menapa boten, rela utawi boten, kita pasti badhe nemai. Hari yang Allah Subhanahu wa taala terangaken tingkat kesulitan dan tingkat kengeriannya. Allah awalikan di perintah ya ayuhan nasu taqu rabbakum, hei para menungso sira kabeh padha takwa marang parang pengiranmu. Artosipun takwa satu-satunya bekal ingkang badhe saged nyelametaken sinten kemawon ingkang badhe nemai dinten ingkang sangat mengerikan kalau wau. Hari yang kata Allah yaumun la bai'un fihi wala khullah, dinten ingkang boten badhe wonten malih kegiatan jual beli dol tinuku dolar rupiah real pun boten kangge. Hari yang teman-teman dekat yang biasa memberikan pertolongan pembelaan mboten badhe wonten manfaatipun malih. Hari yang harta dan anak-anak mboten badhe wonten faedahipun malih. Yaumala yang fa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dina kang sing jenenge bondo lan anak mboten badhe saged maedahi malih kejawi tiyang ingkang marak sowan dumateng Allah biqalbin salim kanthi manah ingkang selamat. Ini mana ingkang dipun kebaki kanthi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hari yang bahkan orang-orang yang tadinya sangat-sangat dekat saling berlarian dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dinten ingkang dinten kalawau tiang-tiang ingkang sakwaunipun sangat-sangat celak, justru malah saling ngedoh kanthi sebab urusanipun sangat ruwet dan dia sibuk ngurusi piyambakipun piyambak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih li kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari yang pada waktu itu seorang akan lari dari saudaranya, orang akan lari dari ayah dan ibunya, orang akan lari dari istri dan anaknya. Tiang-tiang menika ing pagesangan donya, tiang-tiang ingkang sangat amat deket dalam kehidupan kita. Saudara, ayah, ibu, istri, anak. Ini adalah orang-orang yang setiap hari dekat dengan kita. Ingkang menawi wonten kebetahan, kerepotan, menopo-menopo, lari pelariannya adalah kepada mereka-mereka ini. Ananging Allah ngengetaken para jamaah yang kangge kinurmatan, bilih akan ada hari yang hari itu tingkat kesulitannya menyibukkan setiap orang, bahkan mereka akan saling berlarian walaupun orang-orang yang tadinya sangat amat dekat. Masya Allah ya para bapak dan para ibu sekalian, sekedik kita moco kaanan. Kenapa orang itu kok giat bekerja? Maaf nih bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang sak deringipun subuh sampun mulai toto-toto nyitak boto kan. Kadang ini wonten male ingkang sampun tindak peken, wonten male ingkang sampun tindak sawah. Itu bahkan dikerjakan masya Allah dengan semangat, walaupun sementara orang membaca masya Allah pekerjaan menika dahle abote. Kenapa kok orang itu terdorong demikian? Karena dia tahu bahwasanya kalau saya tidak segera berangkat pagi-pagi ke pasar, kalau saya tidak segera ngrembiyah golek pangan, uripku koyok-koyok bakal sengsoro. Itu kurang lebih seperti itu kirang langkung terjemahanipun kados makaten. Itu dalam suasana yang kalau kita ini mengalami kesengsaraan, kita masih punya ayah, kita masih punya ibu, kita masih punya saudara, kita masih punya tetangga, kita masih punya anak, mertua, dan seterusnya. Itu begitu kita semangatnya di dalam bekerja. Maaf ya. Kenapa di antara kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah para bapak, para ibu, jamaah kinurmatan ingkang rawuh sedaya, menika termasuk golongan tiang-tiang ingkang iman. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken hari kesulitan yang akan dihadapi manusia, dinten ingkang pasti kesulitan menika badhe dipun temahi menungso, menika dinten ingkang boten dipun ragukan malih. Hari yang tidak diragukan lagi, setiap orang akan menemui hari yang demikian. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, satu-satunya bekal untuk menyelamatkan diri dari suasana yang sangat ngeri demikian hanya dengan takwallah, yakni sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang membayangkan masa depannya kelaparan, masa depannya kehausan, maka yang pegawai dia berangkat jam kadang-kadang jam 7:30, pulang jam 2 atau jam 4. Petani dari pagi sampai siang, maaf, kadang-kadang dipun rewangi jam 12 dalu kedah kepeksa jagi toyo, ngaten nggih kinten Pak. Itu supaya jaminan makan untuk saya dan jaminan kehidupan saya itu ada trontong-trontong yang bisa saya andalkan. Para bapak dan para ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken, hari yang akan kita alami nanti, orang yang tidak punya kesiapan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hari itu tidak ada makanan kecuali makanan yang berasal dari duri. Makanan yang tidak akan membuat orang itu gemuk dan menyelesaikan kekenyangan. Minumannya Allah Subhanahu wa taala katakan hamiman ghassaqan la yadzuquna fiha bardan wala saraban illa hamiman wa ghassaqan. Ketika orang dia tidak punya bekal amal soleh takwallah, dia akan menempati tempat yang sangat mengerikan, yang minumannya adalah hamiman, minuman yang mendidih, air yang mendidih, toyo ingkang berarti pun umep bleguduk, yang Allah katakan sukumaan hamiman, yang mereka diberikan minum dari air yang sangat panas yang akan membuat brodolnya usus. Ghassaqan, minuman yang sangat dingin, yang sangat berbau busuk, yang merupakan bagian apa yang digambarkan Allah dari kondisi keadaan yang akan dialami orang yang mereka tidak punya bekal takwallah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terhadap hari yang demikian ini kita tidak semangat untuk mengadakan takwallah? Nah, sekarang tak menika kanthi menapa kita menika bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala? Jawabanipun kanthi ngibadah dumateng Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqu. Hei menungso sira kabeh padha ngibadao marang pangeranmu kabeh kang wis nyiptake kowe lan wong-wong sadurunge sira kabeh, la'allakum tattaqun, muga-muga sira kabeh dadi wong kang takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Takwa menika kanthi kita ngibadah dumateng Allah. Lan kanthi perkais menika panci Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kita sedaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ingsun ora nyiptake jin lan menungso kejaba supaya padha ngibadah marang Allah. Perintah Allah ngibadah marang jin lan menungso, Allah ngendikaken ma uridu minhum min sikin wa ma uridu ayut imun. Ingsun Allah ora butuh rezeki marang wong lan jin, lan ingsun Allah ora butuh sajen-sajen panganan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, malah-malah ingsun Allah sik tukang bagi-bagi rezeki marang makhluk. Lagi ingsun Allah zat kang kagungan kekuatan ingkang dahsyat. Ayat menika secara global membagi tiang kaponto dados pinten-pinten golongan. Golongan sepindah tiang ingkang boten purun ngibadah dumateng Allah. Tiang ingkang boten purun ngibadah dumateng Allah. Tiang menika, golongan tiang menika ingkang dipun sebat kalih Allah nggih menika golongan kufar. Tiang-tiang ingkang kafir ingkang ingkar dumateng Allah. Nggon-nggonani tiang ingkang makaten menika benjang wonten ing akhirat, Allah ngendikaken innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Wonten ing jahannam. Kang nomor kali tiang ingkang ngibadah dumateng Allah. Dados wonten tiang ingkang boten ngibadah dumateng Allah menika dipun sebat kafir. Ingkang nomor kali tiang ingkang ngibadah dumateng Allah. Tiang ingkang ngibadah dumateng Allah menika wonten pinten-pinten model. Wonten pinten-pinten model. Wonten tigang model. Setunggal, tiang ingkang ngibadah dumateng Allah ananging ugi ngibadah dumateng saksanesipun Allah. Tiang ingkang makaten dipun sebat tiang musyrik. Lan model tiang ingkang makaten menika kathah. Mboten namung wonten kathah. Allah ngendikaken wa mayuminu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Akeh wong sing rumangsa iman marang Allah. Akeh wong kang rumangsa iman marang Allah. Ananging wong-wong mau padha nglakoni kesyirikan. Maaf para bapak dan para ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah. Jogja nih, menawi dipun kalkulasi penduduk muslim kirang langkung sithik-sithik ipun menika nggih 70% munggah-munggahipun nggih 80% kinten-kinten sakmang muslimin. Ananging panjenengan saged mirsani sebagian kebiasaan muslimin ingkang asyik utai akrab kalih dunia kesyirikan. Contoh, acara rutin tahunan Labuan Pantai Selatan utai Segoro Kidul kanthi mitos Nyi Roro Kidul menawi dipun daftar muslimin ingkang sajen-sajen teng ngisor Gunung Merapi, ingkang sajen-sajen teng tempat panggenan-panggenan keramat muslimin, ingkang sok ngalap berkah teng kuburan, ngalap berkah bekas-bekas dus-dusan kereta pencono, dus-dusan keris kiai niki, kiai niki muslimin sing ngingu-ngingu ake muslimin, ngingu-ngingu jimat muslimin, ingkang remenipun konsultasi lan nyuwun-nyuwun pitedah gesang teng perdukunan muslimin. Padahal Rasulullah SAW mengendikakan man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sik sapa wingi nekani dukun banjur benerke omongane dukun, mula wong kuwi mau temen wis kafir ngingkari marang apa kang diturunke marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model tiang ingkang ngaken iman, tiang ingkang ngaken ibadah dumateng Allah, ananging tasih kanthi model-model dohir, makaten menika termasuk tiang ingkang ngibadah dumateng Allah, ananging nyampuri kanthi kesyirikan pangibadan ingkang makaten babar blas mboten manfaati dumateng tiangipun. Maaf-maaf kalau diantara kita ada yang sholat, nah, sampun sholat, sampun zakat, alhamdulillah, malah-malah kadang sampun kaji. Anangin boten leren anggenipun sesajen. Dumateng demit-demit, dumateng jin. Menika kelebet pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosiri. Nek kuwi nganti nyirik, teman-teman amalmu bakal rusak. Mboten wonten ginanipun. Lan teman-teman sira bakal dadi wong rugi besok neng dino kiamat. Tetep sayang menawi kita sampun sholat pendinten Ramadan nggih poso kanthi luwe lan ngelak. Utawa malih Masya Allah menawi sampun kaji. Anangin tasih ngelampai ingkang makaten, kedai pun tiang ingkang makaten khawatir. Menawi piambai pun nika dados tiang ingkang bangkrut, kanthi amal ingkang dipun lampai kalawau. Ingkang nomor kali, yang ingkang ibadah dumateng Allah, ngakenipun iman, ngakini pun ibadah dumateng Allah, ananging mboten ngagem tuntunanipun Kanjeng Nabi. Terus ngibadah nurut tata cara sak karepipun piyambak. Model beragama, model agami kados makaten menika wonten ing dalam Islam mboten kagem. Nek model cara beragama ingkang makaten menika dipun akui dan dibenarkan, mboten perlu Allah Subhanahu wa taala ngutus utusan, ngutus para rasul, ngutus para nabi ingkang sak perlu nabi lan rasul menika paring tuntunan gesang pripun caranipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nila para bapak, para ibu jamaah ingkang kinurmatan, ngibadah dumateng Allah menika mboten sembarang ibadah, ananging ngibadah ingkang kedah ngagem tuntunan. Mila Rasulullah ngendikaken, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sik sapa wingi ngamal agama padahal amal agamane kuwi ora ana tuntunane, fawaradun, temen amalan kuwi ketolak. Kejawi ingkang nekat nih, tanggung piyambak pun dikandani nekat ya, tanggung piyambak tuntunane pun makaten. Ingkang nomor tiga, tiyang ingkang ngibadah dumateng Allah kanthi mboten nyekutokaken Allah, bebas saking kesyirikan lan kanthi ngagem ugeman tuntunanipun ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ikan yang dipun kersakan Allah kanthi kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga mboten namung sekedar aku yo wis ngibadah marang Allah, kula nggih sampun ngibadah dumateng Allah, kula nggih sampun salat, malah kula nggih sampun kaji. Mboten cekap menika. Ananging kedah tiyang ingkang ibadah dumateng Allah menika membebaskan diri, membersihkan diri, bebasaken saking sedaya tindak kesyirikan. Sebab mboten saged campur antawisipun ibadah dumateng Allah, dumateng penyekutuan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi miturut Quran, tiyang ingkang ibadah dumateng Allah ananging tasih nyirik menika dipun anggep dereng ngibadah dumateng Allah. Apunten nggih, para bapak, para ibu, sampun apal surat Al-Kafirun. Allah ngendikaken, "Qul ya ayyuhal kafirun." Khitab pembicaraanipun ingkang dipun ajak bicara ayat menika tiang-tiang kafir Quraisy ingkang sepindah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ma ta'buduna? La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma'abud. Kowe kabeh kapetung wong kang ora nyembah marang orang ibadah marang pangeran kang aku ngibadah marang pangeranku kuwi mau. He wong-wong kafir Quraisy, kowe kabeh dudu wong kang nyembah marang Allah sesembahanku. Menapa tiyang kafir Quraisy menika tiyang ingkang boten kenal dumateng Allah kados dene tiyang-tiyang PKI? Boten. Tiang kafir Quraisy menika tiang ingkang kadang masya Allah keyakinanipun tentang Allah kadang-kadang langkung katimbang kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Hei Muhammad, nek mbok takokno marang wong kafir Quraisy, sapa sing gawe langit lan bumi, temen wong kuwi bakal ngomong Allah. Artosipun tiang kafir Quraisy tiang ingkang sangat-sangat kenal dumateng Allah. Malah mboten sekedar kenal dumateng Allah, malah ngibadah dumateng Allah. Yang kafir Quraisy ugi ndonga dumateng Allah. Fa idza raqibu fil fulki ta'awallaha mukhlisina lahutti. Wong-wong kafir Quraisy kuwi ing antarane nek lagi kejepit masalah bebaya ning lautan lali karo sesembahane ngikhlaske dongane mung karo Allah. Tok tip. Malah tiang kafir Quraisy ugi ngrumaos tiang ingkang nembe ngurip-urip agaminipun Nabiullah Ibrahim. Kagungan amalan ingkang dipun sebat amalan haji ala jahiliyah. Talbiyahipun mirip kalih talbiyah jamaah haji benten sekedhik. Tapi fatal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa laka tamliku huwa ma malak. Nika talbiyahipun tiyang musyrik. Anangin sana jan tiyang musyrik menika ngibadah dumateng Allah kanthi sebab ugi ngibadah dumateng saksanesipun Allah. Mila tiyang musyrik dipun anggap mboten ngibadah dumateng Allah. Mila para bapak para ibu ingkang rampan, kesimpulanipun bekal takwa kita dumateng Allah ingkang badhe saged nyelametaken kita saking suasana yang sangat mengerikan dahsyat menika wujudipun ngibadah kita dumateng Allah kanthi tata cara ingkang leres kanthi mboten nyekutaken Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika insyaallah kita badhe namai gesang ingkang sakinah dunia akhirat, gesang ingkang selamat dunia akhirat sanajan suasana sarwa sulit, BBM barang-barang munda, BBM bahan bakar munda. Insyaallah menawi kita mukmin sedaya kala wau kita tepi kanthi mana ingkang longgar dipun anggap ujian saking Allah. Sabar wonten nilai ibadahipun ganjaran, menawi pas longgar syukur wonten nilai ibadahipun ganjaran. Makaten mugi wonten manfaatipun menapa ingkang kita aturaken wonten ing sonten menika. Kirang langkungipun nyimpang wonten ingkang kathah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.